apa kabar? Assalamualaikum yo. Yeah, sehat semua yo. Halo kawan, aku ucapkan salam. Jawab kawan, janganlah pada diam. Salam itu bukan suatu yang haram. Mendoakan dan perbanyaklah teman. Yeah, saling sapa. Yeah, ucapkan salam. Kekuatan ada di dalam doa. Sesuatu yang bukanlah biasa. Mungkin terdengar hanya sebuah kata, tapi juga ini sebuah rasa. Yeah, saling sapa. Yeah, ucapkan salam. Apa kabar? Yeah, yeah. Assalamualaikum. Salam untuk semua. Oh. Assalamualaikum yo. Yup, sehat semua ya. Yeah. Salam ini salam sesama muslim, bukan cuma untuk orang yang alim. Jawab salam gak perlu harus jaim, yang penting terjalin silaturahim. Yeah, saling sapa. Yeah, ucapkan salam. Islam agama cinta damai. So kita janganlah suka lebay. Cobalah kita sedikit santai. Jawablah salam beramai-ramai. Yeah, saling sapa. Yeah, ucapkan salam. Apa kabar? Yeah, yeah.